tawaturi tawaturi bi tawaturi istimal hadhihi istimalu istimalu hadhihi al-alfaz bima alanu biha min al-ma'ani fa in idda'a mudda'in annahu ya'lamu wad'an taqaddama dhalika fa huwa mubtilun fa inna hadha lam yunqilhu lam yanqulhu ahadun minan nas wa la yuqalu nahnu na'lamu dhalika bid-dalil fa innahu in lam yakun istilahun mutaqaddamun lam yumkin al-isti'malu qila laysa al-amru kadhalika bal nahnu najidu anna allaha ilahi wa la min al-aswati ma bihi ya'rifu bi ya'rifu murad ba'dahu wa qad sami'a wa laqad sami'a dhalika wa qad sami'a dhalika mantiqan wa qawlan fi qawli sulaymana ulimna mantiqa at-tayri wa fi qawlihi qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukulu masakinakum wa fi qawlihi ya jibalu awi bima'hu wat-tayr wa kadhalika al-adamiyun fal-mawludu idha zuhara minhu at-tamyizu sami'a abawayhi aw man yurafihi yantiqu billahi yashiru ila al-ma'na fa sara yafhamu anna dhalika al-lafza yusta'malu fi dhalika al-ma'na ay arada al-mutakallimu bihi dhalika al-ma'na thumma hadha yasma'u lafzan ba'da lafzin hatta ya'rifu lughata al-qawmi alladhina nasha'a baynahum min ghairi an yakunu qad istalahu ma'ahu ala wad'in mutaqaddimin bal wala awfahuhu ala ma'anil asma'a wa in kana ahyanan qad yas'alu an musamma ba'dil asya'i fa yuqifu alayha kama yatarajjama lirrajuli al-lughati allati la ya'rifuha fayuqafu ala ma'ani al-fadiha wa in fashara ahlaha muddatan alima dhalika biduni tawqifin min ahadihim. Wal maqsud intinya di sini tentunya secara mungkin seorang pun ayam berani akhok untuk mendatangkan kemungkinan datang dari orang marah kata tidak sudah datangkan data atau kemungkinan dari satu bangsa pun. Anda bisa mengakomun kalau dulu pernah terjadi sejumlah orang kumpul bareng-bareng awal baru jadi hadil asma. Lalu mereka membuat semua nama-nama ini yang ada dalam bahasa. Tidak ada orang yang bisa mendatangkan data dan fakta terjadinya dari dulu orang Jawa tahu sekian orang kumpul bikin konvensi bahasa. Kesepakatan ini namanya ini, itu namanya itu dan sebagainya. Tidak ada orang yang bisa begini ya. Sehingga juga orang Arab demikian pula bangsa-bangsa yang lain dengan bahasa yang masing-masing. Semasa lalu kemudian mereka menggunakan makna atau nama-nama tersebut pada keluar lain setelah dibuat dan setelah disepakati maknanya. Bainaman ma'rufan manqul akan tetap yang dikenal yang dinukil bintawakil secara mutawakil adalah nahnu ba'in, maka tidak ada orang yang mengklaim annahu ya'lamu wasa'an, bahwasanya dia mengetahui wasa'an mutafadda, pembuatan makna yang lebih dahulu daripada penggunaan kata bahwa mungkin maka jelas al-fasil. Fa'inna hadzal yang berhubungan dengan hadis ini tidaklah dimungkil oleh seorang manusia. Dan tidak boleh orang mengatakan kami mengetahui adanya ya, peletakan makna, pembuatan makna sebelum penggunaan dengan dalil. Apa sebenarnya? Fa'inna mu'illah yang beristilah untuk dapat simul. Dalilnya, seandainya tidak ada kesepakatan terlebih dahulu, maka tidak mungkin ada penggunaan kata-kata. Tidak ada orang yang berat. Ini adalah alasan adanya waktu mutafadil. Alasannya alasan logika. Kalau tidak ada pernah ada kesepakatan bersama untuk mengatakan namanya benda ini, namanya ini dan seterusnya, maka tidak mungkin ada istimah. Maka ini adalah bukti dan dalil adanya wada'un, peletakan makna, pembuatan makna sebelum digunakan sebuah makna. Maka perkataannya qila. Maka perkataannya laisa ahlu badali. Keadaannya di dalam semacam itu. Buktinya kami jadikan kami menentang bahwasanya kita jumpai Allah memberikan ilham kepada hewan menang akwa Allah memberikan ilham kepada suara-suara tertentu yang sebenarnya sebagian hewan bisa memakai maksud bagian yang lain. Dan suara-suara hewan ini meong mungkin antara satu bagian yang lain omong bahasa ayam atau suara ayam atau sebagian yang lain, ini telah disebut oleh Allah pun sebagai masukan, sebagai ucapan, wakau dan ucapan. Kita jumpai dengan perkataan Sulaiman. Sulaiman mengatakan, Olina masukan tayyiri. Kami diajari ucapan burung. Demikian juga dalam firman Allah, kalau tanam datun, maka seekor semut mengatakan, yaitu ada semut mengatakan, yaitu nantu wahai para semut untuk dulu mata binatung dalam kalian masuk ke dalam rumah-rumah kalian. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yaitu wahai gunung awbibi dalam kalian kembali kepada Allah ma'ruf bersama Dawud. Kita menjelaskan maknanya dengan bertasbih. Bertasbih engkau kalian bagi gunung bersama Dawud. Wattair dan bersama burung. Maka kita lihat burung ini punya bahasa, kucing punya bahasa, semut punya bahasa, dan belum pernah ada konvensi kucing. Belum pernah kucing itu mengandalkan konvensi utama perumahan kita untuk menetapkan bahasa kucing. Namun mereka punya bahasa. Ayam-ayam juga belum pernah kumpul untuk bermusyawarah menetapkan bahasa ayam. Namun mereka paham, mereka bisa berdialog, mereka punya bahasa. Dari mana ayam-ayam ini punya bahasa? Ilham kata kita. Dari mana burung-burung ini punya bahasa? Ilham. Karena terbukti mereka belum pernah mengadakan perkumpulan musyawarah besar. Maka

am fatya do imnas nasa. Nah, nasu al-isma am lima yuhadisu. Lima ya. Lima ya itu mimaram yakun min qablihim ya'rifuhu fa yusammihi kama yuladu li ahadihim waladun fa yusammihi isman imma manqulan wa imma murtajalan wa qad yakunu musamma wahidan lam yastalihu ma'a ghairihi wa qad yastauna fi ma yastima yusammunahu wa kadzalika qad yuhaddisu lirajulin alatan min sona'atin min sina'atin wa yasnifu aw yusannifu kitaban aw yabni madinatan wa nahwa dhalik fa yusammihi bi'ismin li'annahu laysa minal ajnasi al-ma'rufati hatta yakuna lahu ismun fi lughati ammati wa qad qala Allah ta'ala ar-rahman 'allama al-qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa qala alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Nah, memang kotia tahu kulit jadi manusia membuat menempatkan nama tertentu lima untuk perasaan atau perbuatan-perbuatan yang diakus muncul baru. Lima lainnya pun dari komunitas yang belum ada sebelumnya. Yang dulu yang belum ada sebelumnya juga mereka mengkalinya terdiri oleh sama itu mereka menempatkan namanya. Dulu tidak ada benda. Nah, ini apa? Oh, bikin kesepakatan. Maka bikin kesepakatan untuk benda-benda baru, alat-alat baru itu mungkin. Misalnya sama Yula dari Ahadid, salah satu mereka punya anak, lalu dia namai anak tersebut dengan satu nama, boleh jadi nama tersebut mampun diakui dari nama yang lain sehingga punya makna diatur dengan cara kerja atau cara kerja yang lain. Kalau mungkin jalan atau tiba-tiba jadi nama sebelumnya merupakan kesempatan, maka di sini terdapat pembuatan nama. Ada anak lahir dan ada pembuatan nama. Bahasa umum, orang negara sendiri Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu dan mereka mengatakan, 'Antaqallahu allazi antaqa kulli syai'." Wa kama ruwiya dhalika 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam.

boleh jadi masing-masing generasi. Setelah masa Nuh muncul bahasa yang boleh jadi belum dikenal di masa Nuh, yang boleh jadi belum ada di masa ada. Bukanlah yang dimaksud dengan bahasa itu ilham, itu telah Allah ajarkan semua kepada Adam, semua bahasa. Ribuan bahasa misalnya. Bukanlah yang dimaksud bahasa itu ilham, Allah ilhamkan pada Adam 1000 bahasa yang nanti akan jadi bahasa anak keturunannya. Kemudian Adam ajarkan pada masing-masing anaknya bahasa yang nanti jadi keturunannya masing-masing. Karena yang pertama nanti ketuk, nanti bahasamu ini. Nah, bukan demikian yang dimaksud bahasa itu ilham. Namun ilham masing-masing diberi. Falam yaj'al baqiyat illa dzurriyyatan. Maka tidak ada yang berturunan keturunan langgeng kecuali keturunan Nuh. Bagaimana dijelaskan hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan bahwasanya anaknya itu ibadah tiga, dia sering memakan dan yang lain. Kata Al-Bani, tanamnya terputus meskipun jadi lempar oleh sebagian ulama Al-Iqi dan Al-Dahabi sehingga juga Al-Hakim memperhatikan hadis tersebut. Kata Tuhan Khawir, hadis yang dimaksudkan dari Rasulullah Rasulullah mengatakan Sam Abu Al-Awfi Samun anak Nuh yang menyesa itu adalah ikan bakal orang Arab dan orang Arab Yasin Amrum dan hanya bukan dari ikan bakal Romawi dan bakal orang Eropa Baham Abdul Habsi dan sama dari ikan bakal orang Ethiopia, orang Afrika. Tahu-tahu Indonesia di mana? Kemudian setelah Allah dibalaskan menyakiti diri, kata Allah dibalaskan dari hafalannya anaknya itu pada tiga, Samham dan Yasin. Pemaklum dan sebuah yang maklum bahasa yang tiga orang ini tidak mungkin berbisa dengan 1000 bahasa yang ada sekarang ini. Allah Maha Adama Qaulani Ma'rufani

jadi kebiasaan keturunan Adam bahwasanya mereka hanya mengajari anak-anak mereka bahasa yang mereka gunakan untuk bicara dengan sesama mereka atau mereka gunakan untuk bicara dengan kelompok yang lain. Ada pun bahasa yang Allah belum menciptakan orang yang akan gunakannya, maka tentu tidak mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Wa idza demikian juga, fa inna yujadu jumbai keturunan Adam yang berbicara dengan kata-kata yang sama sekali belum kata-kata tersebut sama sekali belum pernah dengar min ghairi dari yang lainnya. Maka yang dimaksud bahasa itu ilham, bukan berarti kesimpulannya, bukan berarti Allah mengajarkan semua bahasa kepada Adam kemudian semua bahasa itu diajarkan ke Adam kepada keturunannya. Lalu apa makna dari ayat wa 'allama Adama asma'a kullaha? Dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma' kullaha. Semua nama. Apa itu maksud dengan semua nama dalam ayat tentang kebisaan Adam? Maka jawabannya al-ulama dengan mufassirin, para ulama al-tafsir dan yang lainnya, mereka al-asma' adalah dikatakan Adama tentang nama-nama yang Allah ajarkan kepada Adam. Kaulah lima orang Alkitab sebenarnya dua pendapat. Yang terkenal Adil Salafi dan adalah pendapat dari ulama Salafi. Ahad rumah annahu inna ma'adamahu asma'a man yakilu wakil di kaulihi summa ahadum ala malakikati kalu wahan sabiru layak wa ma la yaqilu yuqalu biha a'udha wa li hadha qala abdul aliyyi allamahu asma' al malaikah li'annahu lam yakun hina idzin man yaqilu illa al malaikah wa la kana iblis qad infatara 'an al malaikah wa la kana lahu riyal wa qala abdurrahman bin zaid bin aslam allamahu asma' al riyal wa hadha yajib al hadith al ladhi وفي النبي وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أدم سأل ربه أن يريه صور الأنبياء من ذريته فرآه فرأى فيه من يبس فقال يا ربي من هذا؟ قال إنه كذبنا فيقول قد أراه صور رؤيته أو قصده أسمعه وهذا أسمع أعلام لا dapat. Yang pertama, nama-nama yang Allah ajarkan kepada Adam adalah nama-nama makhluk Tuhan, nama-nama wahyu Tuhan. Alhamdulillah, penyelidikan pendapat ini beralasan dengan domirhum dalam kalimat summa arafahum ala al-malaikah. Mereka mengatakan hum adalah domir yang tidak ada kecuali untuk makhluk Tuhan. Kalau itu adalah benda yang tidak berakal, maka tentu kalimatnya harusnya summa arafaha. Oleh karena itu seorang tabi'in Abdul Ali yang mengatakan allamahu asma' al-malaikah, Allah ajarkan kepada Adam nama-nama para malaikat. Karena tidak ada pada saat itu makhluk yang berakal kecuali malaikat. Dan Iblis ketika itu belum terpisah dari malaikat. Dan Iblis ketika itu belum punya keturunan. Sedangkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan yang Allah ajarkan kepada Adam adalah nama anak-anak keturunannya. Dan pendapat Abdurrahman bin Zaid ini bersesuaian dengan hadis yang dikatakan oleh Tirmidzi. Disahkan oleh Tirmidzi dari Nabi, Nabi mengatakan yang ada Sa'ala Rabbahu meminta kepada Rabbnya supaya Allah memperlihatkan kepada Adam gambar atau rupa para nabi dari anak keturunannya. Fa'alum. Maka Adam melihat anak keturunannya. Maka Adam melihat di tengah-tengah anak keturunannya, melihat itu ada orang yang berbulu cahaya.

kesepakatan yang berjalan dengan porosnya pula. Peminuman yang jalan lebih lain, dan ada yang berjalan dengan dua kaki dan ada yang berjalan dengan empat kaki. Dan di sini menggunakan gong. Kenapa? Karena di sini ada yang berakal dan ada yang tidak berakal. Kemudian dimenangkan yang berakal. Ikrimah mengatakan Allah mengatakan adzan di sunnah adwa'iha. Yang mengatakan pada adzan adalah nama tajwid, bukan nama nau. Nau itu jenis, namun di bawahnya jinsun. Contohnya insan. Yang Allah ajarkan kepada Adam, insan ini namanya manusia. Wa malakun atau jin, malaikat, wa ta'iun dan burung. Yang Allah ajarkan cuma ini, ta'iun. Burung ini kan macam-macam. Nah itu enggak Allah ajarkan. Ya ada burung, la, ini, dan kata Ikrimah, yang Allah ajarkan adalah nama jin, bukan nama nau. Sedangkan Mufattil, demikian juga Ibn Sa'id, supaya Ibn Mutai telah mengatakan Allah ajarkan kepada Adam nama semua yang Allah ciptakan di atas bumi, berupa hewan, wal hawa,